Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita semuanya untuk bisa menghadiri kajian pada kesempatan sore hari ini dengan pembahasan tentang uluwullah, keberadaan Allah di atas, bahwa Allah Subhanahu wa taala uluwan kabiran, memiliki sifat yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala berada di atas semua makhluknya, sehingga Allah memiliki nama aliyan kabiran, maha tinggi dan maha besar. Pembahasan ini, kaum muslimin, kami akan sebutkan keterangan dari Asy-Syaikh Muhammad Ibni Shalih Al-Utsaimin dalam syarah beliau terhadap kitab Aqidah Al-Wasithiyah. Aqidah Wasithiyah karyanya Syekh Utsaimin Taimiyah, dijelaskan, disyarah oleh Syekh Muhammad Ibni Shalih Al-Utsaimin. Qala Syekh Ibnu Utsaimin, kata beliau mengatakan, wa'lam anna 'uluwallahi, ketahuilah sesungguhnya ketinggian Allah Subhanahu wa taala, yang qasimu ila ismain, terbagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama, 'uluwun ma'nawiyyun wa 'uluwun dzatiyyun. Yang pertama, ketinggian Allah Subhanahu wa taala secara maknawi. Dan yang kedua, ketinggian Allah secara zati. Maksudnya adalah, pembahasan pertama kita yang dimaksudkan ketinggian Allah secara maknawi artinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang paling mulia, paling tinggi kehormatannya. Tidak ada satupun makhluk yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya adalah, ini kalimat pembahasan ini berkaitan dengan ketinggian Allah secara apa? Maknawi. Sehingga dalam kalimat wa huwal Aliyul Azim, misalnya, Allah adalah zat yang maha tinggi dan maha besar. Dalam kalimat maha tinggi, menunjukkan Allah maha tinggi, maha mulia, maha terhebat, maha segala-galanya. Secara apa? Maknawi. Kemudian yang kedua, wa ammal uluwud dzati. Adapun makna yang kedua, yakni ketinggian Allah secara zatnya, adalah keyakinan ahlu sunnah, inna Allah ta'ala laysa aliyan uluwan, wa amal uluwa dhati disebutkan fayuthbitu ahlu sunnah. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini Allah berada di tempat yang paling tinggi secara zatnya, di atas arsh. Dan tidak berarti arsh lebih besar daripada Allah. Tidak berarti arah atas itu meliputi Allah Azza wa Jal. Tidak. Tetapi kita meyakini Allah berada di atas. Ini yang akan kita bahas, wahai kaum muslimin, tentang beberapa dalil-dalil yang menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala aliyan zatiyan, secara zatnya berada di atas seluruh makhluk-makhluknya. Allah maha tinggi, berada di atas arsy-Nya, dan arsy adalah makhluk yang paling tinggi, dan Allah lebih besar daripada arsy-Nya. Bisa dipahami hadirin? Ini sebagai bantahan kepada mereka-mereka yang meyakini Allah itu ada di mana-mana. Mana dalilnya Allah di mana-mana? Atau meyakini Allah di hati manusia. Atau meyakini semuanya yang ada ini adalah Allah. Karena keyakinan menyatunya Allah dengan makhluknya. Pembahasan kita masih berkaitan dengan kitab Lumatul I'tiqad, pada bab tentang ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala secara zatiyan. Fanabda'u, kata beliau, ini ucapannya Syekh Ibn Uthaymin, kita mulai dengan penyebutan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran was sunnah serta ijma' serta dalil secara akal yang selamat dari kotoran-kotoran, dan juga dalil secara fitrah. Ada lima pembahasan kita. Yang lima hal ini menunjukkan kepada keyakinan Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas. Lima dalil itu, ya kaum muslimin, adalah yang pertama dalil Al-Quran. Akan kita sebutkan nanti insyaAllah dalil-dalil yang sangat banyak sekali yang menyebutkan Allah berada di atas. Kemudian al-hadith atau al-sunnah. Kemudian yang ketiga al-ijma'. Yang keempat al-aql, dalil secara akal. Dan yang keempat ada dalil secara fitrah. Itu semuanya menunjukkan kepada keyakinan ahli sunnah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas. Yang pertama, kata beliau, awalan, falkitabu tanawwa'at dilalatuhu ala uluwillah, fataratan bidhikril ulu, wataratan bidhikril fawqiyah, wataratan bidhikri nuzulil asya' min indihi, wataratan bidhikri su'udiha ilaih, wataratan bikonihi fissama. Dalam Al-Quran, Allah sebutkan tentang keberadaan Allah di atas dengan beberapa kata. Yang pertama, antum tulis. Ini semuanya akan ada contohnya dari Syekh, ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas. Kadangkala penyebutannya dengan lafad al-ulu. Lafad al-ulu. Yang memiliki arti yang maha tinggi. Al-ulu berada di atas. Yang kedua, kadang penyebutannya dengan al-fauqiyah. Fauq. Tahu fauq? Fauq itu di atas. Kalau tahta, di bawah. Fauq. Penyebutan fauqiyah dengan lafad fauq. Kalau tadi dengan lafad ulu. Yang ketiga, penyebutan dalam Al-Quran yang menunjukkan Allah berada di atas. Taratan bidzikri nuzul asya min indi, ada yang disebut dengan turunnya sesuatu dari Allah subhanahu wa ta'ala ke bumi ini, menunjukkan Allah berada di atas. Karena yang namanya turun pasti dari atas ke bawah. Wataratan kadang disebutkan dalam Al-Quran dalam bentuk bidzikri su'udiha ilaih, naiknya sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naiknya sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taratan bikoni fisama, kadang disebutkan pula dalam bentuk Allah berada di langit. Nanti apa makna berada di langit akan kita jelaskan insyaallah dengan penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Taimin dalam kitab beliau Syarah Aqidah Al-Wasithiyah. Kadang pula disebut Allah beristiwa di atas arsy. Ada 7 tempat penyebutannya. 7 atau 5 nanti akan kita bacakan insyaallah tentang penyebutan dalam Al-Qur'an beberapa tempat, beberapa surat yang menyebutkan Allah Azza wa Jal beristiwa di atas arsy. Ini semua kaum muslimin dalil dalam Al-Qur'an yang menunjukkan Allah berada di apa? Di atas. Kita baca satu persatu dalilnya. Fal'ulu, dalil yang menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas dengan kalimat al-ulu, yakni firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-255. Allah sebutkan wa huwal aliyul azim, dan dialah Allah yang maha tinggi serta maha besar. Ini mencakup tinggi secara zatnya dan tinggi secara maknawi. Yani zatnya berada di atas. Demikian pula tinggi secara maknawi. Yani maha mulia, maha tinggi. Juga disebutkan dalam ayat yang lainnya seperti surat Al-A'la. Ayat yang pertama. Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah engkau dengan memuji nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha a'la, yang maha tinggi. Ini juga masuk padanya ketinggian secara maknawi dan juga ketinggian secara zati. Yang kedua, disebut secara bahasa fauqiyah. Fauq, orang yang pernah belajar bahasa Arab akan tahu makna fauq. Fauqun, atas. Ya, tahta, bawah. Fauqiyah. Disebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-180. Ulangi. Surat Al-An'am ayat yang ke-18. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahuwal qahiru fauqa ibadihi. Dialah Allah yang maha perkasa. Dialah Allah yang maha kuat. Fauqa ibadihi. Yang berada di atas semua hamba-hambanya. Yang namanya fauq itu menunjukkan ketinggian. Tidak ada makna fauq itu menunjukkan bawah. Atau setara atau sepadan. Atau bersamaan. Tidak. Fauqa ibadihi. Ini Allah berada di atas semua hamba-hambanya. Dialah Allah yang maha qahir, perkasa. Juga disebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-50. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yakhafuna rabbahum min fauqihim, yakhafuna rabbahum min fauqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Yakhafuna rabbahum, mereka takut kepada Allah, yakni para malaikat dan hamba-hambanya yang salih. Mereka takut kepada Allah min fauqihim, di mana Allah berada di atas mereka, dari arah atas mereka. Ini menunjukkan Allah sebagai Rabb kita memberitahukan kepada kita bahwa Allah fawqihim, di atas mereka semuanya. Ini menunjukkan Allah berada di atas. Dengan lafaz apa? Fawqiyah. Yang ketiga, disebutkan nuzulul asya minhu. Nuzulul asya minhu. Turunnya sesuatu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti semisal Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam dengan bahasa nazzala atau anzalna. Yang namanya turun itu mesti dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas namanya apa, Pak? Naik. Hah? Disebutkan hal ini dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat yang kelima. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yudabbirul amra minas samai ilal ardi. Dialah Allah yang mengatur segala urusan. Yang mengatur segala urusan. Baik berkaitan dengan turunnya hujan, turunnya rejeki, takdir-takdir segala halnya. Allah turunkan segala sesuatu urusan itu minas samai ilal ard, dari langit ke bumi. Ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas, yang mengatur segala sesuatunya. Sekali lagi kepada kaum muslimin, dalam memaknakan keberadaan Allah di atas harus dimaknakan sesuai dengan pemahaman ahlus sunnah. Yang ini apa? Sebagaimana sifat-sifat yang lainnya. Jangan kita gambarkan Allah berada di atas sebagaimana seorang yang di atas kemudian diliputi oleh jihah, oleh arah, kemudian arasnya lebih besar daripada Allah. Tidak. Allah lebih besar daripada ars. Dan tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Wa huwa as-sami'ul basir. Jangan kita gambarkan sosok manusia yang berada di atas singgasana. Tidak. Tidak diperkenankan kita seperti itu. Kita meyakini sesuai yang diberitahukan Allah berada di atas. Dan Allah lebih besar daripada segala makhluk-makhluknya. Karena itu digabungkan dua kalimat. Wa huwal aliyyu al-azim. Dialah Allah yang maha tinggi dan maha besar. Kemudian disebutkan yang keempat, su'udul asya ilaihi, naiknya sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti disebutkan di dalam surat Fatir ayat yang ke-10, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'uh. Su'udul asya, naiknya sesuatu kepada Allah. Allah berfirman, ilaihi, kepadanya lah, yas'adu al-kalimut tayyib, naik ucapan-ucapan yang baik, juga amal saleh, yarfa'uhu, terangkat, naik menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kalimat dengan yas'udu, dan ada kalimat dengan apa? Yarfa'u. Ini menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas. Bisa dipahami hadirin? Ya. Ini dalil-dalil yang harus kita yakini. Karena memang ini terdapat dalam Al-Quran. Allah sendiri yang memberitahukan kepada kita bahwa Allah berada di atas. Namun sekali lagi, tidak boleh kita menggambarkan seperti halnya manusia. Tidak. Tetap kita meyakini laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan Allah di atas, kita meyakini Allah di atas. Namun bagaimana keberadaannya di atas, itu yang kita wallahu a'lam. Bisa dipahami hadirin? Tidak ada yang tahu bagaimananya. Tetapi kalau kita meyakini Allah berada di atas, begitulah Allah yang memberitahukan Allah berada di atas. Yang kelima disebutkan oleh beliau, saya sempurnakan dengan penyebutan fissama. Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aamintum man fis-samaa' ay yakhsifa bikumul ardh?" Apakah kalian merasa aman kepada zat yang berada di langit? Apakah kalian merasa aman dari Allah Azza wa Jalla yang berada di atas langit? Allah bisa menghancurkan bumi ini sekejap, menenggelamkan kalian semua ke dalam bumi, sehingga kalian ditelan oleh bumi ini hidup-hidup. Apakah kalian merasa aman dari Allah akan datangnya azab yang seperti itu secara tiba-tiba? Wahia tamur, dalam keadaan bumi ini bergoncang dengan dahsyat, tiba-tiba bumi ini masuk ke dalam. Bahasa kitanya ambles. Ngerti ambles, Pak? Ya. Tertelan kamu hidup-hidup semua yang ada di muka bumi. Ini ancaman. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara malapetaka, salah satu di antara al-bala, siksaan, bisa berupa gunung meletus, bisa berupa angin ribut, bisa berupa tsunami, air laut meluap, bisa juga walaupun kamu jauh dari laut, jauh dari gunung, tapi bisa terkena azab jenis ini. Yaitu Allah tenggelamkan engkau ke dalam bumi dalam keadaan hidup-hidup. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga janganlah kita merasa aman dari ancaman-ancaman yang ada. Tetap kita istiqamah di atas Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat, ibadat tauhid. Tetap, jikalau ada azab yang merebak, maka Allah akan bangkitkan setiap orang dengan keyakinannya masing-masing. Ya. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Disebutkan di dalam surat-surat yang lain, Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-55. Allah Azza wa Jal firman, "Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Wahai Isa, sesungguhnya aku mutawaffika. Mutawafika ini kalau diterjemahkan secara bahasa, aku mematikanmu. Warafi'uka ilayya, dan aku mengangkatmu kepadaku. Pembahasan pertama dalam ayat ini, apakah Nabi Isa telah meninggal dunia? Hah? Maka butuh kita tahu tafsir kalimat inni mutawaffika, sesungguhnya aku telah memfatwakanmu, yakni engkau telah wafat, engkau telah maut, engkau telah meninggal dunia. Yang dimaukan dengan kalimat inni mutawaffika adalah inni qabiduka, bukan maknanya Allah telah mematikan Nabi Isa, tetapi aku telah menggenggammu dan aku mengangkatmu kepadaku. Karena memang Nabi Isa masih hidup sampai hari ini, dan nanti akan turun di akhir zaman. dengan membawa tugas untuk membunuh Dajjal. Inda Babil Lud, di pintu Babul Lud, di Baitul Maqdis. Sehingga Nabi Isa itu belum apa? Belum meninggal dunia. Disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin makna mutawafika dengan beberapa makna. Dan yang sahih adalah bahwasanya mutawafika artinya inni qabiduka, aku mengangkatmu, aku menggenggammu dan mengangkatmu ke Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi pembahasan kita adalah warafi'uka ilayya, dan aku mengangkatmu kepada. Yang namanya rafi', mengangkat dari bawah menuju mana? Atas. Ini juga dalil yang menunjukkan Allah berada di mana? Di atas. Ini dalil yang kesekiannya. Kemudian juga disebutkan dalam ayat yang lainnya, masih kita menyebut dalil-dalil dalam ayat. InsyaAllah nanti dalil dalam hadis, dan itu sangat banyak. Anda bisa lihat dalam kitab Mukhtasar Al-Ulu. Karimah Madzahabi. Dengan Mukhtasar Syekh Al-Albani. Dengan tahqiq Syekh Al-Albani. Di sudut, ya, dalam kitab tersebut terdapat sekian banyak adillah. Dalil-dalil Ahlu Sunnah yang begitu banyak. Yang menunjukkan Allah berada di atas. Di antaranya, ayat yang lainnya disebutkan oleh Syekh kalimat yang serupa dengan ayat yang tadi kami sampaikan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-157 sampai 158 yang menjelaskan bahwasanya Nabi Isa itu belum meninggal dunia. Sebutkan dalam ayat ini Nabi Isa diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam Rasulullah." Mereka mengatakan, "Kami telah membunuh Isa bin Maryam, utusan Allah." Allah bantah itu. "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu." Mereka itu tidak membunuh Isa dan mereka itu tidaklah menyalib Isa. Mereka menyangka yang mereka salib itu Isa. Mereka menyangka yang dibunuhlah mereka Isa. Tidak. Wa ma qataluhu. Tidaklah mereka membunuhnya dan tidak pula mereka menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, akan tetapi Allah jadikan adanya seseorang yang diserupakan oleh Allah semisal Nabi Isa, padahal itu bukan Isa, orang lain yang serupa mirip dengan Nabi Isa yang mereka bunuh orang itu dan yang mereka salib orang itu, bukan Nabi Isa. Ini keterangan yang sangat jelas dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang Nabi Isa. وَإِنَ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. Dan mereka itu berselisih. Antara mereka berselisih. لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ, dalam keadaan penuh keraguan, kebimbangan. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ, mereka enggak punya ilmu. Tidaklah mereka bisa memastikan yang mereka bunuh ini adalah Isa. Tidak bisa. Wa ma qataluhu yaqinan. Mereka tidaklah membunuh orang itu di atas keyakinan ini adalah Isa. Tidak. Mereka sendiri apa? Bimbang, ragu. Tidak ada keyakinan bahwa yang mereka bunuh dan yang mereka salib adalah Nabi Isa. Bal. Allah bantah dengan kalimat. Bal, bahkan yang benar berkaitan dengan Nabi Isa adalah rafa'allahu ilaihi, Allah mengangkat Nabi Isa kepadanya, yakni kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah lafaz yang menjadi pembahasan pada kesempatan sore hari ini. Allah berada di atas. Karena Pak, yang namanya mengangkat pasti dari bawah ke mana? Ke atas. Allah yang rafahu, Allah sebagai fa'ilnya. Ilaihi wa kanallahu azizan hakima. Maka sungguh Allah adalah maha mulia dan maha bijaksana. Sehingga ini keyakinan kaum muslimin tentang Nabi Isa. Sehingga kalimat inni mutawafika bukan maknanya aku membunuhmu atau mematikanmu atau menjadikan kau sebagai orang yang maut, tidak. Ya, tetapi diangkat ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Ayat yang berikutnya disebutkan dalam surat Ghafir. Ayat yang ke-36 sampai 37. Ayat yang akan kita baca berkaitan dengan keyakinan semua nabi meyakini Allah ada di atas. Di antaranya dalam ayat ini yang berkaitan dengan i'tiqadnya Nabi Musa. I'tiqadnya Nabi Musa bahwa Allah Azza wa Jal berada di atas. Disebutkan dalam ayat ini oleh kaum muslimin tentang musuhnya Musa. Siapa musuhnya Musa? Fir'aun. Allah berfirman, ya Haman ibli sarhan la'alli ablughul asbaba asbabas samawati fa'attali'i ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Fir'aun mengatakan kepada anak buahnya yang bernama Haman, jenderalnya Fir'aun. Ya. Ya Haman, wahai Haman, wazir Fir'aun, jenderal atau perdana menterinya Fir'aun. Ibni li sorhan, bangunkan untukku sorhan, bangunan yang tinggi menjulang ke atas. Sorhan, bangunan yang apa? Tinggi. Kenapa demikian permintaan Fir'aun kepada Haman? Alasannya, la'alli ablughul asbab, mudah-mudahan aku bisa sampai ke atas sana. Asbab as-samawat, menuju kepada langit. Fa'attali'a ila ilahi Musa, aku ingin melihat sesembahannya Musa. Fa'attali'u, aku ingin melihat kepada ilahi Musa, sesembahannya Musa itu Allah Azza wa Jal. Wa inni la'adhunuhu kadhiba, karena aku menyangka Musa ini dusta. Ini menunjukkan apa? Qala Syekh Ibnu Taimin, ayat ini menerangkan bahwasanya ajarannya Musa adalah Allah berada di atas. Allah berada di atas. Lain disebut oleh Syekh dengan bahasa beliau, qala Syekh, yakni anzur ilaihi wa asil ilaihi mubasharatan li'anna Musa qala lahu inna Allah fis sama. Fir'aun meminta dibikin bangunan yang megah, yang tinggi menjulang ke atas. Fir'aun mengatakan, aku akan melihat Tuhannya Musa. Kenapa seperti ini Fir'aun? Karena Musa mengatakan kepada Fir'aun, Tuhannya ada di atas. Ini pendidikan Musa kepada Fir'aun tentang Allah berada di atas. Diajarkan oleh Musa, diberitahukan oleh Musa kepada Fir'aun tentang keberadaan sesembahannya di atas. Sehingga kalau ada orang di zaman sekarang ini mengatakan, jangan dibahas Allah berada di mana-mana. Jangan dibahas Allah berada di mana. Jangan dibahas. Gak usah mengatakan Allah di atas. Gak usah mengatakan Allah di bawah. Gak usah mengatakan Allah di mana-mana. Gak usah dibahas. Itu pembahasan yang salah. Ini yang batil. Musa saja sudah jauh-jauh hari menyebutkan tentang ideologinya beliau bahwa Allah berada di atas kepada siapa? Kepada Fir'aun laknatullah alaih. Ada beberapa orang yang mereka tidak mau membahas Allah berada di atas. Sudah enggak usah ngomong kayak gitulah. Allah di mana? Wallahu a'lam. Ini yang salah. Harus kita katakan Allah berada di atas. Bagaimananya di atas? Seperti apanya di sana? Wallahu a'lam. Yang jelas Allah di atas arsy, beristiwa di atas arsy. Seperti apanya istiwanya? Wallahu a'lam. Dan Allah lebih besar daripada arsy. Padahal arsy adalah makhluk yang paling besar. Bisa dipahami hadirin? Ini. Jangan Anda bayangkan arsy itu bagaikan seperti hamparan yang luas dan Allah berada di atasnya. Ting kecil. Bukan seperti itu, Pak. Ya. Kita masuk kepada ayat yang lainnya. Teramat banyak dalil. Masya Allah. Ya, bisa habis waktu ini. Hanya menyebutkan ayat-ayat-ayat yang itu semuanya adalah akidah kita dalam rangka menetapkan i'tiqad Allah berada di atas. Kita tambah di antara ayat yang lainnya adalah pembahasan tentang Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam Al-Quran fi sab'ati mawadhi', di dalam Al-Quran ada 7 ayat yang menyebutkan dalam surat Al-A'raf yang menyebutkan Allah beristiwa di atas arsy. Di antaranya kita baca Al-Mawdi'ul Awwal, tempat yang pertama dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-54. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ini tempat yang pertama. Sesungguhnya Rabb kalian, yaitu Allah, alladhi khalaqas samawati, yang menciptakan langit-langit, wal arda, dan juga dialah yang menciptakan bumi, fi sittati ayyamin, dalam waktu 6 hari, thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ini menunjukkan Allah berada di atas. Karena arsy adalah makhluk yang paling tinggi. Dan Allah berada di atas apa? Arsy. Tempat yang lainnya, yang kedua, sebutkan dalam Al-Quran, Al-Mawdi'u Tsani, surat Yunus, ayat yang ketiga. Jadi tadi yang pertama dalam surat apa? Al-A'raf. Bukan 7-nya dalam surat Al-A'raf. 1 di surat Al-A'raf. Yang kedua di surat Yunus. Ayat yang ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Qala Allahu ta'ala. Inna rabbakum Allah alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Kalimatnya serupa dengan tadi. Sesungguhnya Rabb kalian, yaitu Allah, yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy. Ini pada tempat dalam surat Yunus. Yang ketiga, dalam surat Ar-Ra'd. dalam surat Ar-Ra'd ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy. Allah lah yang mengangkat langit-langit tanpa adanya tiang sebagaimana kalian melihatnya. Langit berada di atas kita. Dan langit ini 7 lapis. Tebalnya langit disebutkan dalam sebuah riwayat 500 tahun perjalanan. Masing-masing tebalnya sama. Berat, besar, kokoh. Itulah yang namanya langit as-sama. Jamaknya samawa. 7 lapis langit. Itu semua jatuhnya berat. Tetapi itu semuanya berada di atas kita tanpa adanya tiang yang menjadi tonggaknya. Tarawnaha, yang kalian sekarang ini bisa melihatnya. Ini pembuktian kebenaran Al-Quran yang bisa kita saksikan dengan mata kepala kita. Bahwa Allah menciptakan as-samawat, begitu besar langit itu, tanpa adanya bighairi amadin, tanpa adanya tiang. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy. Kalimatnya sama dengan yang sebelumnya. Thumma istawa 'alal 'arsy. Thumma istawa 'alal 'arsy. Thumma istawa 'alal 'arsy. Dalam surat Al-A'raf, dalam surat Yunus, dalam surat Ar-Ra'd. Yang keempat, disebutkan dalam surat Toha ayat yang kelima. Toha ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dengan redaksi yang berbeda. Ar-Rahman yaitu Allah yang Maha Rahman, 'alal 'arsy istawa, di atas 'arsy Allah beristiwa. Makna istiwa sudah pernah kami sampaikan dalam pertemuan sebelumnya adalah ulu wartafa'a, berada di atas. Di atas 'arsy. Jangan antum terjemahkan istiwa itu maknanya duduk di singgasana. Apalagi antum gambarkan ada makhluk yang bernama apa? Kursi. Berarti duduk di atas kursi sambil ungkang-ungkang. Jangan dipikirkan seperti manusia kaum muslimin. Kursi itu ditafsirkan oleh Ibn Abbas adalah maudi'u qadami Rahman, letak kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya jangan kita pikirkan sebagaimana manusia berdiri di atas kursi. Tidak. Laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kita masuk pada penyebutan yang kelima. Penyebutan tentang Allah berada di atas arsy. Yang kelima pada surat Al-Furqan. Ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ثم استوى على العرش الرحمن ثم استوى على العرش الرحمن يعني kemudian الرحمن yaitu Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Redaksinya kalau yang tadi dalam surat Thaha, الرحمن على العرش استوى, kalau dalam surat Al-Furqan, ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ. الرَّحْمَن فَعِلْ dari kalimat istiwa. ثُمَّ اسْتَوَى. Yang keenam, dalam surat As-Sajadah, Alif Lam Mim As-Sajadah, pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Dialah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dan yang menciptakan apapun yang ada di antara keduanya. Fi sittati ayyamin, dalam 6 hari. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy. Ini juga ayat menunjukkan Allah berada di atas, karena 'arsy keberadaannya adalah di atas semuanya. Yang ketujuh, waktunya singkat. Yang ketujuh adalah disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy." Dialah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dalam waktu 6 hari, kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy. Fadhi sab'atu mawadhi', inilah 7 tempat dalam Al-Qur'an penyebutan Allah beristiwa di atas 'arsy. Barang siapa yang tidak percaya bahwa Allah beristiwa di atas 'arsy, maka sungguh dia telah tidak percaya dengan Al-Qur'an. Dia telah mengatakan Al-Qur'an dusta. Dia telah mengatakan Allah bohong. Allah tidak di atas 'arsy. Allah itu di mana-mana. Siapa yang mengatakan kalimat ini, maka dia kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ini pembahasan hukum umum, Bapak. Hukum umum. Adapun kalau kita dapati per individunya, kita melalui tahapan penasihatan, peneguran, penegakan hujjah, penyampaian ilmu, dalil-dalil yang kokoh, sampai kemudian dia bertobat dari keyakinannya dan kembali kepada sesuai yang disebutkan dalam Al-Quran, bahwa Allah beristiwa di atas 'arsy. Karena kadang orang menolak yang seperti ini disebabkan karena kejahilan, atau disebabkan karena syubhat, atau disebabkan karena pikiran dia yang tidak bisa, katanya gak masuk akal, masa Allah beristiwa di atas 'arsy, kayak apa gak masuk akal. Hal yang seperti ini tidak butuh masuk akal, masuk akalan. Tidak berarti Allah itu kalau gak masuk akal kemudian ditolak, tidak seperti itu. Akal kita kecil kok, Pak. Seperti apa? Saya pernah mengatakan kayak kentos, ngerti kentos, Pak? Kecil kepala kita ini isinya apa? Utek. Ya. Pernah makan sapi itu besar atau kecil, Pak? Sapi besar atau kecil? Besar. Dengan jenengan besar mana? Besar sapi. Nggak usah ditanya. Besar sapi, Pak. Toh uteknya juga kecil. Segini paling, Pak. Ya. Pernah makan utek sapi? Utekmu itu tidak menjadi takaran. Jangan kemudian kamu apa-apa yang gak masuk akal ditolak. Gak masuk akal, gak masuk akal. Ayat ini memberitahukan kepadamu, maka kamu harus sesuai dengan ayat. Adapun bagaimananya, wallahu a'lam. Jangan kamu terawang. Kamu akan gila. Kenapa? Karena kamu tidak akan mungkin bisa sampai ke arah bagaimananya. Tetapi untuk meyakini Allah beristiwa di atas 'arsy, gampang. Seperti yang tersebut dalam wahyu. Sehingga sikap kita sebagai umat Islam dalam perihal-perihal yang berkaitan dengan ulumul ghaib, alam-alam ghaib, dalam hal ini adalah tentang keberadaan Allah di atas, kita wajib menerimanya. Karena saking kuatnya pembahasan ini, kalau antum ada waktu baca sendiri kitab Mukhtasarul Ulum karya Imam Adz-Dzahabi dengan tahqiqnya Syekh Al-Albani. Sekian banyak dalil yang sangat kokoh, baik ayatnya maupun hadisnya, yang menerangkan Allah itu berada di atas. Syekh Ibnu Taimin menyebutkan dalam kitab ini Syarah Aqidah Wasithiyah, ada 5 dalil tadi. Dalil dalam ayat yang begitu banyak tadi, dan itu tidak hanya cukup itu saja, masih banyak yang lain. Kemudian dalil dalam apa? Hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Kita masuk kepada dalil yang kedua, yakni dalil yang berkaitan tentang dalil dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam bahwasanya Allah azza wa jall berada di langit atau berada di atas. Itu hadis yang terkenal. Faqad tawatarat 'ani nabi min qalihi wa fi'lihi wa iqrarihi. Banyak riwayat, bahkan mutawatir. Sanadnya banyak, rawinya banyak. Dari ucapan nabi, perbuatan nabi dan takrir persetujuan nabi. Bahwa keyakinan nabi Allah berada di atas. Di antara dalilnya adalah doa subhana rabbiyal a'la. Ini dalil dalam hadis. Atau riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim, Nabi kita menyatakan ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Apakah kalian tidak percaya kepadaku padahal aku ini adalah seorang kepercayaannya Allah zat yang ada di langit. Nabi memberitahukan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus beliau di mana keberadaannya? Fis sama, di langit. Hadis ini sahih Bukhari wa Muslim. Demikian juga ketika beliau haji wada. Haji wada. Di mana kata Syekh Ibnu Taimin, wa dzalika fi yaumi Arafah, di hari Arafah. Fi 'ami hajjil wada'. Haji terbesar. Haji di mana manusia berkumpul akbar jam'in. Fashahabatu lam yastami'u ijtiman akbar min dzalikal jam'. Para sahabat belum pernah berkumpul dalam satu tempat dalam jumlah yang sebegitu besar. Jumlah mereka kata beliau balagha nahwa 100 alfin, 100 ribu orang. 100 100 alf 1000, 100 ribu orang di waktu itu berkumpul di Arafah. Haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina matanhum, yang mati di waktu itu, yang meninggal di kalangan para sahabat di haji wada, sejumlah 124,000. Ya, yang meninggal 124,000. Yang meninggal 124,000, yakni amatul muslimin hadarut dzalikal jam'. Faqala sallallahu alaihi wasallam, di waktu kumpul manusia segitu banyak, beliau mengatakan ala hal balaghtu, bukankah aku telah menyampaikan kepada kalian semua risalah? Qalu na'am ala hal balaghtu, qalu na'am ala hal balaghtu, qalu na'am. Wa kana yaqul Allahumma syad yushiru ila samai bi usbi'ihi. Rasul mengatakan bukankah aku telah menyampaikan semuanya? Para sahabat mengatakan na'am. Bukankah aku telah menyampaikan semuanya? Na'am. Bukan aku telah menyampaikan semuanya? 3 kali. Sahabat mempersekutukan na'am. Kemudian Rasul mengangkat jarinya ke atas. Ila sama. Dengan mengatakan, Allahumma syad. Ya Allah persaksikanlah ini. Ya Allah persaksikanlah ini. Ini adalah perbuatan Allah Azza wa Jalla yang menunjukkan Allah fis sama. Yani di atas. Bisa dipahami hadirin? Yang terakhir, sebelum kita masuk maghrib, tentang iktakrir beliau ketika adanya seorang hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami, ketika itu beliau memiliki budak perempuan yang ditugaskan untuk mengembala kambing-kambing milik beliau. Suatu hari ada serigala yang memakan salah satu kambingnya beliau. Maka beliau marah kepada budak perempuan ini. Seraya kemudian terjadi hal yang tidak baik. Dipukul wanita tersebut. Karena marahnya beliau kepada budak wanita itu. Kemudian beliau merasa menyesal. Dan dilaporkan hal ini kepada Rasulullah SAW. Beliau ingin untuk memerdekakan budak itu sebagai balasan perbuatan tadi terhadap wanita atau budak wanita itu. Faqala lahu Rasulullah, maka Rasulullah memanggilnya. Dipanggil dulu. Ditanyai oleh Rasul, "Aina Allah?" Di mana Allah? Pertanyaan di mana Allah ini yang bertanya Rasulullah. Jangan kau salahkan pertanyaan di mana Allah, yang bertanya Rasulullah. Qalat fis sama. Jawaban budak wanita ini mengatakan, Allah di langit. Yani di atas. Faqala man ana? Pertanyaan kedua, siapa aku? Wanita tersebut mengatakan, Rasulullah, engkau adalah utusannya Allah. Qala Rasulullah kemudian mengatakan kepada Abu Muawiyah atau Muawiyah bin Hakam Sulaim ini, i'tiqha fa innaha mu'min. Bebaskanlah wanita ini dari perbudakan, sesungguhnya dia seorang wanita mukminah, wanita yang beriman. Sehingga orang yang beriman itu meyakini apa tentang Allah? Fis sama. Ini keyakinan orang yang mukmin. Adapun keyakinan Allah ada di mana-mana, bukan keyakinan orang yang mukmin. Atau mengatakan Allah ada di hati, itu bukan keyakinan seorang mukmin. Keyakinan seorang mukmin adalah Allah berada di mana? Fis sama. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Kemudian juga disebutkan oleh beliau ijma'. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, innas salafa mujmi'un ala dhal. As-salaf wa salaf, semua sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mengikuti jejak langkahnya para sahabat, semuanya ijma', bersepakat, berijma' untuk meyakini Allah berada di atas. Fis sama. Bisa dipahami hadirin? Ya. Masih ada waktu? Berapa menit lagi adzan? Atau sekarang adzan Pak Mau? Jam 6 kurang 20 kalau enggak salah ya. Atau jam 6 kurang 5? Oh, jam kurang 5, kurang 15. Sampai terdengar adzan sebelah ya. Enggak apa-apa. Antum jenengan mau istirahat, Bang? Yang seharusnya bertanya antum ke saya, mau istirahat enggak kayak gitu. Antum bisa jagong tok, Pak. Nah, yang terakhir. Dalil secara fitrah. Ini yang terakhir. Walaupun yang keempat tadi kita lewat, yang keempat, yang kelima kita masuk. Dilalatul fitrah. Fitrah manusia meyakini Allah berada di atas. Syekh Ibn Utsaimin dalam salah satu ceramahnya, ketika beliau menghadapi orang-orang yang Mu'tazilah yang menyatakan Allah ada di mana-mana, coba ketika mereka berdoa di depan Ka'bah, bagaimana cara mereka berdoa? Mengangkat tangannya kemana? Disebutkan di sini oleh Syekh. Tentunya ke atas. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, mengangkat ke atas. Karena fitrah manusia yang namanya berada di atas itu kemuliaan. Kalau berada di bawah itu kerendahan. Fitrah manusia seperti itu. Qala Syekh Ibnu Taimin dalam ceramahnya, seorang Mu'tazilah yang meyakini Allah ada di mana-mana, coba engkau berdoa. Apa kau akan berdoa? Luf yamin wa yasar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ada di bawah, ya Allah. Apa seperti itu? Di bawah lemari, ya Allah, kamu di situ ya. Hada majnun, kata Syekh. Ini gila yang seperti ini. Sampai pun orang yang mengatakan Allah di mana-mana, kalau dia berdoa kemana mengatakannya? Kata Syekh. Ya mungkin dia berdoa ke bawah ngatanya. Ya Allah, kamu di mana? Di mana-mana. Terus mau minta-minta. Tidak. Fitrah menolak yang seperti itu. Yang namanya fitrah menetapkan Allah fisama. Tidak mungkin fitrah meletakkan, meyakini Allah ada di mana-mana itu, di kamar mandi, kamar WC, kandang-kandang sapi, mana-mana, Pak. Ya. Itu diingkari oleh fitrah yang salimah. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang sangat kokoh dengan dalil-dalil yang sangat banyak yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Mukhtasar Kitab Al-Ulu. Karimah Madzhabi dengan ta'liknya beliau. Mudah-mudahan apa yang tadi kami sampaikan difahami oleh kita semuanya sebagai keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala fis-sama. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.